Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala untuk kitab Mukhtasar Al-Ulu karya Al-Dhahabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya, berkenaan dengan masalah sifat, sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat di sini yang kita maksudkan adalah sifat dalam bahasa Arab, bukan sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat dalam bahasa Indonesia cenderung berkenaan dengan karakter. Malas, rajin. Ya, sifatnya pemalas, rajin. Atau dia seorang yang lembut, seorang yang penyayang. Itu disebut sifat. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah sifat itu mencakup tiga hal. Yang pertama, seperti bahasa Indonesia, itu disebut sifat. Hal-hal yang bersifat karakter. Kemudian yang kedua, perbuatan. Perbuatan itu dalam menurut sudut pandang bahasa Arab, statusnya sifat. Diistilahkan dengan sebutan sifat fi'liyah. Jadi kalau berkenaan dengan sifat manusia, maka sifat manusia itu berjalan, berlari, bisa duduk, bisa jongkok, bisa terlentang, bisa tengkurap, bisa memasak, bisa memukul, bisa menendang, bisa semuanya itu sifat. Dalam sudut pandang bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu disebut sifat? Enggak ya. Kata kerja. Kata kerja terpisah dari sifat. Nah, dalam bahasa Arab, aktivitas, af'al, fi'il, perbuatan itu bagian dari sifat. Kemudian yang ketiga, termasuk sifat dalam bahasa Arab, punya wajah, punya tangan, kalau manusia, ya. Punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya lutut, punya tumit, punya jari, punya kulit, punya ini, punya kuping, punya alis, punya kumis, punya semuanya itu disebut sifat dalam atau termasuk dalam termasuk dalam kategori sifat dalam bahasa. Maka ketika kita bahas sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mencakup tiga hal ini. Bisa jadi sama dengan karakter, menyayangi, mencintai. Bisa juga kemudian perbuatan, memberi rezeki, sifat Allah, mematikan, menghidupkan. Sebenarnya lucu kalau terus bahasa Indonesia. Di antara sifat Allah, menghidupkan dan mematikan. Kan lucu jadinya. Ini bahasa Indonesia campur bahasa Arab. Di antara sifat Allah menghidupkan dan mematikan. Itu kalau pengajian pakai bahasa Indonesia kayak gini kan lucu sebenarnya. Di antara sifat Allah, sifat di sini adalah bahasa Arab. Kan? Di antara sifat Allah menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan, mematikan bahasa Indonesia. Di antara sifat Allah, sifatnya di situ bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Di antara sifat Allah memiliki wajah. Memiliki dua tangan. Ini kan lucu sebenarnya kalau pakai sudut pandang bahasa Indonesia ya. Di antara sifat Allah, memiliki wajah, memiliki tangan. Memiliki kodam, telapak kaki. Memiliki tangan, memiliki wajah bahasa Indonesia. Di antara sifat Allah, sifat di situ bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi, tapi karena tidak ada padanannya, lebih enak saya jelaskan saja. Karena tidak ada padanannya, maka kita di sini kita akan membahas tentang masalah ya kaidah, atau kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat di sini yang kita inginkan adalah sifat dalam bahasa Arab, bukan sifat dalam bahasa Indonesia. Masih melanjutkan perkataan Ibnu Taimiyah di Fatwa Hamawiyah, beliau mengatakan, wa aidan, demikian juga maka siapa yang mengingkari as-sifat al-juz'iyah, sebagian sifat, itu terjemahnya, as-sifat al-mutlaqah, semua sifat, maka siapa yang mengingkari sebagian sifat atau semua sifat, maka dia tidak perlu mengatakan sifat Allah demikian bila kaifin, tanpa kaifa, tanpa bagaimana. Maka siapa yang mengatakan kalau Allah itu tidak berada di atas arsy, maka dia tidak perlu mengatakan bila kaifin, tanpa perlu kita bahas bagaimananya. Tanpa kita bahas bagaimananya, itu haknya orang yang menetapkan sifat, bukan haknya orang yang mengingkari sifat. Maka seandainya madhab salaf, yaitu akidatus salaf, fi nafsil amri, pada realitas senyatanya, itu adalah nafyus sifat, mengingkari sifat, maka sungguh tidaklah mereka mengatakan bila kaifin, tanpa kita perlu bahas bagaimana. Ini tanpa perlu kita bagaimanakan, tanpa perlu kita bahas bagaimana, ini hak orang yang menetapkan sifat, bukan hak orang yang menolak sifat. Yang lainnya, ucapan mereka yaitu salafus saleh, amiruha kama ja'at, tetapkanlah sifat sebagaimana apa adanya. Yang tadi bermakna membiarkan kandungan sifat sebagaimana apa adanya. Karena sifat itu datang dalam bentuk teks yang mengandung makna. Maka seandainya kandungan makna itu muntafiyatan, ditiadakan, niscaya seharusnya kalimatnya adalah tetapkanlah redaksinya, plus diyakini bahwasanya kandungannya tidak diinginkan, atau tetapkanlah teksnya diiringi keyakinan anna minallahi la yusafu bimadalat alaih hakikotan. Itu minnya sebenarnya enggak tepat, itu ma'i'tiqadi anna allaha la yusafu bimadalat alaih hakikotan, itu mungkin lebih enak. Diiringi keyakinan bahasanya Allah itu tidaklah disifati dengan kandungan teks tersebut secara hakiki. Wahina idin takunu qad, kalau redaksi dari perkataan salafus saleh itu seperti itu, maka qad amar kamaja, maka Anda telah memaknainya, menetapkannya sebagaimana ada apa adanya. Waliqalu hina idzin, dan pada saat itu tidak perlu tambahan bila kaifin, tanpa kita bahas bagaimananya. Itnafyu kaif, karena meniadakan bagaimanakah bentuknya terhadap sesuatu yang tidak ada, adalah kata-kata yang sia-sia. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, perkataan salafus saleh, amiruha kama ja'at, tetapkanlah sifat sebagaimana apa adanya, itu menunjukkan harus menetapkan makna sifat. Karena apa adanya itu, ya, apa adanya dari sifat itu berupa teks dan makna. Satu paket. Itu apa adanya. Bukan teks tanpa makna. Yang datang apa adanya dari dalil Quran dan Sunnah, ayat sifat dan hadis sifat adalah datang berupa teks dan makna. Maka tetapkanlah sebagaimana apa adanya, teksnya dan maknanya diimani dua-duanya. Kalau yang diinginkan adalah tetapkanlah teksnya tanpa maknanya, tetapkanlah teks sifat tanpa maknanya, maka redaksinya tidak demikian. Redaksinya, kata tadi beliau, contohkan amiru lafdoha. Ya, tetapkanlah teks sifat dengan keyakinan bahasanya makna yang tertangkap darinya tidak diinginkan. Dan seandainya bunyi teksnya itu demikian, tentu perkataan para salaf itu tidak akan ditambahkan dengan kata-kata bila kaifin, tanpa dibahas bagaimananya. Karena tanpa dibahas bagaimananya itu, sebagaimana tadi telah dijelaskan, adalah hak orang yang menetapkan makna sifat. Kalau orang tersebut punya cuma menetapkan teks sifat, sedangkan maknanya sendiri sudah wallahu a'lam, ya maka tidak, apa perlunya mengatakan tanpa kita perlu bahas bagaimananya? Jangankan bagaimananya, maknanya saja sudah tidak dia ketahui dan tidak, ya, sudah tidak diketahui. Sekian perkataan kutipan Ibnu Taimiyah. Kutipan yang lainnya perkataan Al-Khathabi. Al-Khathabi mazhabnya Syafi'i. Beliau mengatakan, mazhabus salaf, akidah salaf dalam sifat Allah adalah ifbatuha, menetapkan sifat. Wa ijra'uha ala zahiriha, dan memaknainya sebagaimana makna zahirnya. Dan meniadakan kaifiyah. Dan meniadakan pembahasan tentang bagaimanakah bentuk realnya. Dan meniadakan at-tashbih anha, adanya kemiripan antara sifat sifat Allah dengan makhluk. Dan catatan penting tentang teks ini adalah apa yang dimaksud dengan makna zahir. Makna lahiriah. Makna zahir, istilah makna zahir yang dimaksud dengan makna zahir adalah makna yang tertangkap dari sebuah teks. Apa makna yang langsung tertangkap dari sebuah teks ketika kita mendengarnya atau membacanya. Itu yang disebut makna zahir. Dan maknanya itu bukan berarti, maknanya bukan makna leksikal. Makna zahir itu bukan makna leksikal, makna kamus. Satu kata itu apa maknanya secara kamus, bukan. Tapi makna satu kata ketika dia berada dalam satu rangkaian, dibaca, yang tertangkap, pesan apa yang tertangkap, nah itu makna zahir. Oleh karena itu ada hadis, wahai hambaku, aku sakit, kenapa kamu tidak membesukku? Maka kemudian hamba bertanya, ya Allah, bagaimana aku membesukmu? Maka Allah katakan, si fulan, hambaku sakit, kenapa engkau tidak membesuknya? Sampai di situ, ini rangkaian kalimatnya, rangkaian katanya. Apakah hadis ini menunjukkan setelah kata aku sakit itu terletak dalam kalimat ini? Apakah kita katakan hadis ini menunjukkan kalau Allah itu punya sifat sakit? Apakah bisa disimpulkan demikian kalau kita baca secara utuh? Sampai titiknya tadi? Gimana? Tidak. Tapi menunjukkan apa? Tapi sekedar menunjukkan si fulan sakit, perintah untuk membesuk si fulan. Allah cela orang yang, Allah tegur orang yang tidak membesuk si fulan yang sakit. Tidak, sama sekali tidak menunjukkan si fulan sakit. Tidak, sama sekali tidak menunjukkan Allah itu sakit. Meskipun secara leksikal, secara kamus, kita buka di kamus, maridtu artinya aku sakit. Akunya siapa? Allah. Oh, hadis ini dalil bahasanya Allah sakit. Tidak. Makna zahir itu bukan makna kamus. Makna zahir itu makna satu kata atau beberapa kata ketika dia berada dalam rangkaiannya, rangkaian katanya. Makna kata dalam makna satu lafaz dalam tarkib. Bukan, oh ini maridtu. Apa artinya cek kamus? Aku sakit. Oh, berarti Allah punya sifat sakit. Nah. Sebagaimana contoh yang lainnya, Allah mengatakan yu'dhini ibnu Adam, manusia menyakitiku, ya sebut dahra, manusia mencaci maki waktu, wa ana dahru uqalibul laila wan nahar. Manusia menyakitiku, dia mencaci waktu, mencaci maki waktu, padahal aku adalah waktu. Aku bolak-balik malam dan siang. Perubahan malam dan siang aku yang mengaturnya. Apakah makna zahir dari hadis ini? Di antara nama Allah adalah sang waktu? Bukan. Ketika kita baca utuh ana dahru uqallibul laila wan nahar, akulah sang waktu, karena malam dan siang akulah yang membolak-balikkannya. Karena malam dan siang akulah yang mengaturnya. Maka ana dahru, aku sang waktu, itu maknanya akulah sang pengatur waktu. Bukan aku bernama sang waktu. Kenapa? Karena baca lanjutannya hadis. Uqallibul laila wan nahar. Perubahan malam dan siang aku yang menentukannya. Maka ana dahru itu makna zahirnya bukan nama, di antara nama Allah adalah ad-dahru sang waktu, bukan. Ini bukan makna zahir. Baca utuh Mas. Hadisnya gimana? Ana dahru uqallibul laila wan nahar. Aku sang waktu, malam dan siang itu berubah. Karena aku mengatur perubahan malam dan siang. Sehingga ana dahru itu maknanya akulah sang pengatur waktu. Bukan namaku adalah sang waktu. Sehingga bukan makna zahir itu anak aku, akunya siapa? Allah. Dahru, cek kamus apa artinya? Zaman, waktu. Bukan. Tapi dia makna yang tertangkap manakala kata atau beberapa kata terletak dalam satu rangkaian utuh. Nah, itu catatan penting tentang makna zahir. Banyak yang sudah ngaji makna zahir saja enggak tahu. Bisa ngomong kita memaknai sifat Allah sebagaimana makna zahirnya, kemudian dianggap makna zahir itu makna kamus. Nah, ini tidak benar. Bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, beliau mazhabnya Maliki, dan mengatakan Ahlu Sunnah sepakat untuk menetapkan sifat al-waridah yang terdapat dalam Quran dan Sunnah dan menghamalnya alal haqiqah. Tadi telah kita bahas ada namanya hamal. Ya, hamal itu interpretasi penafsiran dari pembaca. Interpretasi dari pembaca itu namanya hamal. Wa hamluha, kemudian kita sebagai pembaca memaknainya dengan makna hakiki bukan makna majas. Illa akan tetapi mereka ahlu sunnah tidak membahas sedikit pun kaifiatnya, bentuknya. Sedangkan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij semua mereka mengingkari sifat dan tidak menghamal, tidak memaknai syai'an satupun dari sifat sebagaimana makna hakiki. Bahkan mereka beranggapan siapa yang menetapkan sifat musyabbihun, maka dia adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahum inda man aqara biha, dan mereka orang-orang yang mengingkari sifat, inda man menurut orang yang menetapkan sifat adalah nafuna lil ma'bud, adalah orang-orang yang meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, zat sesembahan kita. Ini ada empat kutipan perkataan para ulama ya, tentang bagaimanakah akidatus salaf dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Al-Albani mengatakan, fahada, maka ini adalah sedikit dari banyak teks-teks yang akan Anda lihat dalam kitab ini, yaitu Al-Ulu karya Adz-Dzahabi. Dan semua teks tersebut sepakat bahasanya salaf mereka memahami ayat-ayat sifat dan menafsirkannya dan menetapkan makna yang diinginkan dengan darinya sebagaimana yang layak bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falimadha, oleh karena itu, kenapa Al-Kautsari dan orang-orang semisalnya dari kalangan khalaf, mereka tidak mau menegakkan kepala, artinya tidak mau memperhatikan teks-teks ini. Dan mereka terus-menerus yusiruna, ngotot bahwasanya salaf mereka tidak memahami makna sifat. Mereka hanya meluncurkan lafaz sifat pada lisannya saja tanpa merenunginya dan menjelaskan maknanya. Dan ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, tadi kita sampaikan Allah memerintahkan untuk tadabbur Al-Qur'an. Tafwid, mazhab tafwid itu bertolak belakang dengan perintah untuk tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Siapa yang mengimani, siapa yang meyakini kalau Allah memerintahkan tadabbur ayat, maka dia harus meninggalkan mazhab tafwid. Karena mazhab tafwid yang dianggap sebagai mazhab salaf inda asy'ariyah itu bertolak belakang dengan perintah tadabbur ayat. Allah perintahkan kita untuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ayat Al-Quran yang paling penting, ayat yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat yang bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh. Renungkanlah isi Al-Quran. Jangan menjadi orang-orang yang tidak memikirkan Al-Quran. Setelah itu, ayat yang paling utama dalam Al-Quran malah tidak diketahui maknanya, sehingga tidak bisa ditadabburi, tidak bisa dimengerti kandungannya. Kemudian mazhab tafwid, akidah tafwid itu bertentangan dengan banyak ayat yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu bayan linnas, penjelasan untuk manusia. Penjelasan untuk manusia. Setelah itu ternyata tidak jelas. Hal yang paling utama, topik paling utama ternyata tidak jelas. Padahal sifat Al-Quran bayan, menjelaskan. Terus topik apa yang paling utama dalam Al-Quran? Aqidah dan tauhid. Topik apa yang paling utama dalam Al-Quran? Aqidah. Bagian dari aqidah apa yang paling utama dari bagian aqidah? Pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana pembicaraan tentang Allah? Tidak jelas. Ayatnya mutasyabihat. Tidak jelas maknanya. Nah, ini topik paling penting dari Al-Quran ternyata tidak jelas. Padahal Al-Quran itu penjelasan. Apa manfaatnya kalau dia disebut penjelasan ternyata tidak jelas? Kan tidak mungkin. Yang namanya penjelasan itu harus jelas. Ini ada klarifikasi dan penjelasan. Kesimpulannya tidak jelas. Itu namanya bukan penjelasan. Penjelasan yang betul-betul penjelasan Ya setelah membaca penjelasan kitanya jelas. Dan jika Al-Quran secara umum itu ada penjelasan yang jelas, maka topik yang paling utama dalam Al-Quran harus jelas. Itu topik tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa mereka tidak peduli, masih ngotot bahasanya salaf itu tidak memahami makna ayat? Jawabannya minim keadaan terbaik mereka, keadaannya sebagaimana keadaan Juwayni ini yang terpengaruh dengan guru-gurunya yaitu para ulama kalam. Namun walakinnahu akan tapi Juwayni ini dikarenakan dia ikhlas dalam belajarnya, ya, dalam ilmunya, karena Allah Ta'ala, Allah memberikan hidayah kepadanya menuju akidatul salaf. Dalam masalah istiwa dan yang lainnya, misdaqan sebagai bentuk benarnya firman Allah Ta'ala, siapa yang mau jahadu fina, berjihad karena kami, maka kami akan berikan kepadanya hidayah untuk meniti jalan-jalan kami. Maka kami akan memberikannya hidayah dan petunjuk. Siapa orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk? Orang-orang yang tidak hanya liha-liha, namun orang yang berjihad, orang yang bersusah payah, bahasa bebasnya orang yang kejam dengan dirinya sendiri. Kejam dengan dirinya sendiri. Berjihad melawan dirinya sendiri. Berjihad melawan dirinya sendiri itu terjemah bebasnya kejam terhadap diri sendiri. Fina ikhlas karena Allah. Maka Allah akan berikan kepadanya hidayah dan petunjuk. Maka orang yang mau kejam terhadap dirinya sendiri dan itu ikhlas karena Allah, itulah yang dapat petunjuk. Itulah yang dapat hidayah. Allah akan berikan badannya hidayah. Adapun orang yang masa bodoh, yang penting saya nyaman, yang penting saya enak, nyantai, tidak mau kejam dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah atau tidak akan mendapatkan kesempurnaan hidayah. Hidayah, demikian juga kesempurnaan hidayah, syaratnya adalah al-mujahadatu fillahi. Kejam terhadap diri sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk hidayah ada ya hidayah bayan. Hidayah bayan itu sama dengan ilmu. Maka siapakah orang yang mendapatkan hidayah bayan yang sempurna? Orang yang mendapatkan ilmu yang sempurna? Atau orang yang mendapatkan ilmu secara maksimal? Orang yang nyantai-nyantai? Orang yang tidak mau ngapal, orang yang tidak mau baca, orang yang tidak mau mendengar. Kemudian setelah itu dia mendapatkan hidayah ilmu yang sempurna atau yang lebih maksimal? Tentu sekali-kali tidak. Oleh karena itu Yahya ibn Abi Katsir mengatakan, la yunalu al-ilmu birohatil jasad. Orang itu tidak akan mendapatkan ilmu yang maksimal kalau dia senangnya santai-santai. Orang yang mendapatkan ilmu yang maksimal, orang yang mendapatkan hidayah yang maksimal, hidayah ilmu yang maksimal, syaratnya al-mujahadatu fillahi, ikhlas karena Allah. Dan sebelumnya dan bersama dengan itu dia adalah orang yang kejam dengan dirinya sendiri. Ya. Ya, dia tidak menuruti kesenangan dirinya. Apa kesenangan diri orang? Nyantai-nyantai, leha-leha, nganggur-nganggur, tengak-tenguk, ngantuk-ngantuk. Nah itu ya, ngantuk-ngantuk kemudian tidur, nyantai-nyantai sambil buka HP, sambil nek WA-an, sambil ini. Itu kecondongan diri manusia. Kalau itu dituruti, tidak bakal mendapatkan ilmu. Atau kalau dapat ilmu ya tidak bakal maksimal atau lebih maksimal. Kalau orang yang mau dapat ilmu yang maksimal atau lebih maksimal, ya harus capek datang, ya, capek menahan pantat yang panas, ya, karena lama duduk, harus berjuang mati-matian melawan kantuk. Tapi kalau ngantuk ya sudah saya tidur. Atau kalau ngantuk saya malah kembali ke kamar, rebahan tidur menikmati tidur, tidak bakal. Ini bisa kemudian maksimal mendapatkan ilmu, maksimal mendapatkan hidayah. Ilmu ya maksimal dalam ilmu, maksimal dalam hidayah. Syaratnya adalah al-mujahadah. Kejam dengan diri sendiri. Temannya pada dulan-dulan, dia malah tekun belajar. Temannya nyantai-nyantai, dia sibuk ngapal. Temannya leha-leha ngobrol-ngobrol, dia sibuk nulis dan mencatat. Nah, nanti kelihatannya temannya sekarang enak, tapi nanti baru terlihat bedanya. Bedanya nanti. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ajma'atil uqala kulluhum anna rahata la yunalu bi raha. Ya, ajma'al uqala kulluhum anna an-na'im la yudraku bin na'im. Man athara raha fatahu raha. Telah sepakat seluruh orang yang berakal sehat. Orang yang gila saja yang enggak setuju. Anan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa didapatkan dengan bernikmat-nikmat dan leha-leha. Man athara rohah fatahu rohah. Siapa yang memilih nyantai-nyantai, maka dia akan kehilangan nyantai-nyantai di akhirnya. Maka anan na'im la yudraku bin na'im. Ijma' semua orang yang berakal. Bahasanya kenikmatan itu didapatkan dengan susah payah. Kalau orang itu kemudian, kenikmatan itu didapatkan dengan bernikmat-nikmat. Itu kenikmatan karena warisan. Kalau bukan karena warisan tidak bisa. Nikmat kok didapatkan dengan nikmat. Nikmat didapatkan dengan nikmat, tidak bisa. Nikmat itu didapatkan dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh, dengan rekoso. Siapa yang mau rekoso dia dapat nikmat di akhir. Tapi kalau sekarang tidak mau rekoso, tidak mau susah payah, ya dia tidak akan dapatkan nikmat di akhirnya. Siapa yang ingin mendapatkan nikmat, menjadi orang yang berilmu, mendapatkan kemuliaan orang yang berilmu, mendapatkan keberkahan karena om jadi orang yang berilmu, dan seterusnya. Maka dia harus susah payah di awal. Karena kalau kenikmatan dalam artian harta dan dunia, bisa dapat warisan. Tapi kalau kenikmatan ilmu dan ahli ilmi tidak bisa didapatkan dengan warisan. Anaknya kiai itu belum tentu kiai. Sebagaimana anaknya kiai, anaknya bukan kiai bisa jadi kiai. Karena ilmu itu tidak bisa diwariskan. Satu hari ketika Imam Malik ngajar muwatta di rumahnya, banyak orang datang dari mana-mana belajar muwatta sama Imam Malik. Maka tiba-tiba dari dalam rumah keluar anak laki-lakinya Imam Malik sambil megang burung dara. Keluar mau main, ngeplek doro. Anaknya Imam Malik itu mau ngeplek doro, dolanan burung dara. Murid-muridnya datang dari jauh, dari mana-mana. Heran, ini anaknya imam, ulama dunia. Orang datang dari berbagai macam penjuru dunia, anaknya malah sibuk keplek doron, mainan merpati. Maka apa muridnya Imam Malik udah keheranan, kok kayak gini ya anaknya imam, ya? Nah, anaknya ulama besar. Maka beliau kemudian tak melihat wajah-wajah heran murid-muridnya, kemudian mengatakan, ya, ilmu itu tidak bisa diwariskan oleh seorang ayah kepada anaknya. Ilmu itu tidak bisa diwariskan oleh seorang ayah kepada anaknya. Yang mewarisi ilmunya Imam Malik dari anaknya, anak perempuannya, bukan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya pilih ngeplek dulu tadi, mainan merpati daripada belajar dan ngaji. Maka yang jadi, ya, yang mewarisi ilmunya anak perempuannya. Yang ketika ada orang setor hafalan Muwatta sama Imam Malik, maka jika keliru, maka yang ketok-ketok itu anak perempuannya, tok-tok-tok. Pasti ada yang salah hafalannya. Dan di antara orang yang belajar kepada Imam Malik, ada yang datang dari Spanyol. Ada seorang muridnya Imam Malik namanya Baqiya Ibn Makhlad. Baqiya Ibn Makhlad. Yeah. Dia datang dari Spanyol. Ketika itu Imam Malik ngajar, ngajar Muwatta di Masjid Nabi. Dan ketika itu tiba-tiba datang di kota Madinah gajah. Dan seumur-umur penduduk Madinah tidak pernah lihat gajah. Maka ketika datang gajah di Madinah, maka semua muridnya Imam Malik bubar semua. Ingin nonton gajah. Ingin nonton gajah. Bubar semua, sepi. Tinggal satu. Tinggal satu yang masih tetap duduk. Yang lain bubar semua. Ini karena seumur hidup mereka, seumur-umur tidak pernah lihat gajah. Maka aneh kalau orang kemudian duduk pengajian, kemudian cuma ada mobil lewat, noleh semua. Kayak nggak pernah lihat mobil ya. Kalau nggak pernah lihat mobil ya wajar lah. Ya. Ada motor lewat, noleh semua. Kayak nggak pernah lihat motor gitu. Kalau murid-muridnya Imam Malik ini kan wajar ya. Seumur hidup nggak pernah lihat gajah, tiba-tiba ada gajah datang. Kayak apa sih gajah? Keluar semua, bubar semua. Ya. Tinggal satu orang, Baqiya Ibn Makhlad. Ini wajar nggak pernah lihat gajah? Terus ada gajah, bubar, lihat gajah dulu, pengajiannya nanti aja. Kalau pengajian nanti bisa besok ikut-ikutan, ini gajah cuma lewat sekali ini. Dan menariknya Imam Malik bertanya kepada muridnya, kenapa kamu tidak ikut bubar? Kenapa kamu tidak ikut bubar? Lihat gajah gitu. Kenapa enggak ikut-ikutan lihat gajah? Maka beliau mengatakan, saya datang jauh-jauh dari Spanyol. Itu untuk lihat Malik, bukan untuk lihat gajah. Saya tuh datang jauh-jauh dari Spanyol untuk lihat Malik, bukan untuk lihat gajah. Ngapain saya nonton gajah? Saya tuh susah payah datang jauh untuk lihat Malik, bukan untuk lihat gajah. Dan kemudian Muwatta'nya Imam Malik, ya, itu kan banyak versi dari murid-muridnya. Banyak versi dari murid-muridnya. Kitab Muwatta' itu tidak hanya satu versi. Tapi banyak versi tergantung jalur, lewat jalur murid yang mana. Dan menariknya, riwayat Muwatta' yang paling bagus adalah riwayatnya muridnya yang ini. Yang dari Spanyol, yang mengatakan saya datang dari Spanyol itu jauh-jauh untuk lihat Malik, bukan untuk lihat gajah. Itu yang dianggap riwayat versi, riwayat Muwatta yang paling bagus. Ya, walladina, kembali ke buku, walladina jahadu fina, dan orang yang mau berjihad, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Maka apakah Kautsari dan orang-orang yang semisal dengannya yang mencela para imam hadis dan mencela salaf, mereka adalah orang-orang yang tulus juga? Maka satu hal yang sulit sekali kami menjawab pertanyaan ini dengan bil ijab, dengan jawaban positif. Karena banyaknya kami melihat permusuhannya yang keras. Sebagaimana di Ta'liqatihi, buku yang berisi komentar-komentar beliau atau sarah beliau, ketika mengomentari perkataan para imam salaf dan tauhid, dan dia terus menerus menuduh para imam salaf mengandung akidah, memiliki akidah tajzim wa tashbih, mengaku Allah, Allah itu raga sebagaimana raga manusia dan serupa dengan makhluk. Wa bi suratin khasah, terutama tuduhannya kepada Ibnu Taimiyah. Padahal orang ini, yaitu Ibnu Taimiyah, menyanggah mujassimah, orang-orang yang punya paham tajzim, Allah itu raga sebagaimana raga manusia. Dan dia berlebih-lebihan dalam masalah membantah paham ini di semua buku-bukunya. Maka hampir-hampir tidaklah kami melihat Ibnu Taimiyah fi sodati raddi alal mu'attilah, ketika sedang membahas mu'attilah, orang-orang yang mengkari sifat, kecuali menyertakan bersama mereka dalam bantahan terhadap mujassimah, orang yang mengatakan bahasanya Allah itu raga sebagaimana raga manusia. Sebagaimana hal ini diketahui oleh semua orang yang lahu dirasatun, yang mempelajari buku-buku Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Dan di antara perkataan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, fi Hamawiyah, kita jumpai di Fatwa Hamawiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan, dan ini dalil musyabbihah. Kenapa orang itu terjumus dalam, ada orang yang terjumus dalam akidah tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Apa alasannya? Ini kalau motot ini alasannya. Faman qal, maka siapa yang mengatakan, aku tidaklah memahami ilmu dan tangan kecuali sejenis dengan ilmu dan tangan yang telah dikenal, yaitu tangan manusia. Jadi alasannya itu. Ketika kami membaca tangan, membaca ilmu, maka yang kami tangkap adalah ilmu dan tangan sebagaimana ilmu dan tangan yang kami kenal, yaitu ilmu dan tangan makhluk. Kemudian mereka tambahkan premi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berbicara dengan apa yang kita kenal. Dan mereka tambahkan kalimat itu sebagai hujahnya. Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada dua premi, satu kesimpulan, kemudian satu konklusi. Premi yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya dengan makna, dengan apa yang mereka kenal, dengan apa yang mereka ketahui. Premi yang kedua, ketika kami membaca ayat tentang tangan Allah, maka tidaklah yang kami tangkap dari tangan kecuali tangan yang kami kenal. Akhirnya konklusinya, tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Namun uniknya mereka menetapkan bahasanya zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Mereka musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah, meyakini Allah itu serupa dengan makhluk, mereka menetapkan zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Oleh karena itu bantahan untuk musyabbihah dan mujassimah yang sesungguhnya. Fakaifa ta'qilu? Bagaimanakah Anda bisa menangkap, memahami zat Tuhan yang zat Tuhan itu berbeda dengan zat makhluk? Dan satu hal yang telah dimaklumi, bahasanya sifat dari semua pemilik sifat itu menyesuaikan diri, disesuaikan dengan zatnya. dan cocok dengan hakikatnya. Kemudian kesimpulannya, maka siapa yang tidak bisa menangkap dan memahami dari sifat Allah, yang Allah itu adalah laisa kamitsli syai', tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah, kecuali sifat yang cocok bagi makhluk, maka sungguh telah sesat akalnya dan sesat agamanya. Ini contoh bantahan Ibnu Taimiyah terhadap Mujassimah, yang betul-betul Mujassimah. Orang yang mengatakan Allah dan meyakini Allah itu raga sebagaimana raga makhluk. Qultu, Al-Albani mengatakan, ini adalah sedikit dari banyak perkataan beliau yang menunjukkan dalalatan qati'atan, ya, menunjukkan pesan yang pasti. Ya, bahasanya Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala wa munazzih. Dia adalah orang yang mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Dan bukan musyabbih atau mujassim, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menganggap bahasa Allah itu raga sebagaimana raga makhluk. Yang itu merupakan tuduhan kebohongan yang dilontarkan oleh Al-Kautsari. Maka naqala shadiquhu dan kawan Al-Kautsari menukil, yaitu Al-Alama Abu Zahra di kitabnya Ibn Taimiyah. Abu Zahra mengutip banyak teks perkataan Ibn Taimiyah berkenaan dengan sifat sifat ilahiyah, sifat Allah. Dan Abu Zahra ini meringkas akidah Ibn Taimiyah di kitabnya, di teks tersebut, dengan peringkasan yang bagus. La tahamula fihi, tidak ada kedustaan padanya, tidak ada mengada-ada padanya. Bahkan Abu Zahra membersihkan Ibnu Taimiyah dari tuduhan yang dilontarkan oleh Al-Kautsari. Abu Zahra salah satu ulama Mesir, salah satu ulama dari Universitas Al-Azhar di masa silam, mengatakan tidak ada dalam hal tersebut hal yang bertentangan dengan tanzih. Tadi telah kita sampaikan di depan, ada istilah, kalau kita belajar akidah asma wa sifat, ada istilah tanzih. Tanzih itu meyakini bahasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Dalam itu semua tidak bertentangan dengan tanzih atau menyelisih tauhid, atau menetapkan adanya kemiripan antara Allah dengan makhluk. Summaqal, kemudian Abu Zahra mengatakan, wayantahi, dan pada akhirnya tanpa ragu Ibnu Taimiyah itu menetapkan bagi Allah istiwa tangan dan yang lainnya. Akan tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahasanya ini semua bima yaliku bidzatihi ta'ala, sesuai layak, ya, sebagaimana yang layak bagi zat Allah ta'ala. Kami tidak mengetahui hakikinya, hakikatnya. Wa alaina al-imanu bih, dan kewajiban kita mengimaninya. Walakinnahu ada, namun Abu Zahra ini kembali, namun berbalik. Kembali di sini artinya berbalik. Beliau mengutip dari kitab Radhi Subahi At-Tashbihi karya Ibnul Jauzi. Satu perkataan Ibnul Jauzi yang di situ isinya membela at-ta'wil. Wa yaruddu bihi, dan beliau membantah dengan kutipan tersebut orang yang menuduh mereka dengan tashbih. Faqala Abu Zahra, Abu Zahra mengatakan, akbahu, setelah kutipan di atas yang tadi dinilai bagus, wa huwa mu'adda kalamihim, inilah isi perkataan mereka. Meskipun mereka berupaya untuk meniadakan tashbih, maka sunnya tashbih itu melekat dan menempel mereka. Wa idza jaa, dan apabila datang Ibnu Taimiyah min ba'di, setelahnya, bi aktsar min qarn, lebih dari 100 tahun, wa qala, dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahasanya antara sifat Allah dengan sifat makhluk itu cuma sama dalam nama, tidak sama dalam hakikinya. Maka mereka menafsirkan istiwa berdasarkan zahir lafaz. Fa innahu dan istiwa berdasarkan zahir lafaz artinya duduk dan duduk. Dan ini adalah wal jismiyah dan berkaitan keragaan satu hal yang melekat, tidak boleh tidak. Dan jika mereka menetapkannya berbeda dengan al-mahsus yang bisa ditangkap dengan indra yaitu duduk, maka itu namanya takwil. Artinya mereka terjumus dalam apa yang mereka larang. Maka bantahan Al-Albani untuk Abu Zahra. Ruwaidaka ya fadilata syekh. Wahai syekh, sabar. Maka anda mengetahui bahasa Ibnu Taimiyah tidaklah menafsirkan istiwa dengan sesuatu pun yang anda sebutkan. Wa inama bil ulu. Apa yang disebutkan? Duduk. Yang disebutkan oleh Abu Zahra, istiwa artinya duduk. Namun Ibnu Taimiyah menafsirkan istiwa dengan berada di atas. Buku-buku Ibnu Taimiyah penuh dengan pernyataan ini. Falimadha, mengapa anda kesankan para pembaca berbeda dengan realitanya? Maka semestinya anda berjalan sebagaimana kebiasaan anda, mengutip perkataan Ibnu Taimiyah. Dan anda menjelaskan akidah Ibnu Taimiyah dan pendapat Ibnu Taimiyah. Ataukah anda merasa sempit dada ketika harus komitmen memberikan kutipan yang benar? Fa'akhodda, akhirnya anda menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah sesuatu yang tidak benar. Terkadang penisbatan yang tidak benar terhadap Ibnu Taimiyah itu bitalwi dengan isyarat. Sebagaimana yang kau isyaratkan di sini. Dan terkadang anda memberikan tuduhan kepada Ibnu Taimiyah dengan tuduhan yang tidak benar, dengan blak-blakan. Sebagaimana yang anda lakukan di buku anda yang lain, Madzhab Islamiyah. Ketika anda mengatakan dalam pembahasan tentang Salafiyah dan Ibnu Taimiyah, anda katakan, wahakadha dan demikian, mereka Salafiyah, mereka menetapkan semua yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wifbituna al-istikrar alal arshi. Dan mereka Salafiyah, mereka menetapkan kalau Allah itu menempati arsh. Istikrar dalam artian menempati, ya, semisal duduk dan yang menempati arsh. Dari mana engkau bukan berada atas arsh, namun menempati arsh. Dari mana engkau lihat Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu menempati arsh. Perlu diketahui bahasanya menempati itu satu hal yang lebih dari sekedar berada di atas. Dan menempati itu sesuatu atau penafsiran untuk ulu yang tidak terdapat dalam syariah. Oleh karena itu kita melihat penulis kita yaitu Az-Zahabi telah mengingkari sebagian orang yang mengatakan yang menetapkan sifat ulu at-ta'bir anha kemudian diungkapkanlah keimanan bahasanya Allah berada di atas ars dengan mengatakan kalau Allah itu istiqrar berada di ars. Dan Abu Zahra juga mengatakan di buku yang telah disebutkan yaitu Madzhab Islamiyah. Ibnu Taimiyah menetapkan bahasanya mazhab salaf atau akidatus salaf adalah menetapkan semua yang terdapat dalam Al-Quran. Yaitu Allah berada di atas, berada di bawah, dan istiwa di atas ars. Waqal Abu Zahra mengatakan di halaman sebelumnya. Ibnu Taimiyah mengulang-ulang pesan ini. Dan mengatakan dengan penuh penegasan. Bahasanya Allah itu turun. Wa yakunu dan Allah itu di atas dan di bawah tanpa kaif. Tanpa bagaimana. Ya, maka yang perlu digarisbawahi. Tuduhan Abu Zahra bahasanya Ibnu Taimiyah menetapkan Allah memiliki sifat di bawah. Al-Albani mengatakan, di manakah Ibnu Taimiyah menjelaskan dan menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat berada di bawah? Ghalibudzan, sangkaan kuat menunjukkan bahasanya Syekh Abu Zahra memahami dari hadis-hadis tentang turun. Dipahami berarti Allah berada di bawah. Al-Mas'umah, dan ini cuma anggapan. Setelah itu, anggapan dari pribadi Abu Zahra dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Abu Zarah memahami dari ayat-ayat sifat, Allah itu berada atau menetap. Kemudian dia nisbatan anggapannya kalau istawa itu bermakna menetap kepada intimiyah. Ini semua adalah khata'un alaihi, kesalahan yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Sebagaimana ini diketahui oleh siapa saja, ya orang yang mengkaji buku-buku Ibnu Taimiyah, dirasat tafahumin wa wa'yin, ketika dia mengkaji buku-buku Ibnu Taimiyah dalam rangka memahami dan memahami, bukan kajian yang cepat dalam rangka cuma mengutip dari Ibnu Taimiyah dalam biografinya untuk menghitamkan lembaran-lembaran bukunya. Wa mislu hadzal azwi, dan penibatan semacam ini dari Abu Zahra terhadap Ibnu Taimiyah menunjukkan kepadaku bahasanya Abu Zahra tidaklah faham Ibnu Taimiyah dan akidah Ibnu Taimiyah. Tidak faham pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pemahaman yang bagus. Bahkan boleh jadi Abu Zahra tidak membaca semua pembahasan Ibnu Taimiyah dan kajian Ibnu Taimiyah fil masail, dalam sejumlah permasalahan yang diungkit oleh Syekh Abu Zahra fi matubi'a min kutubi Taimiyah, dalam buku-buku Taimiyah yang dicetak, lebih-lebih lagi yang masih manuskrip. Seperti buku Ibnu Taimiyah yang dicetak di Maktab Islami berjudul Syarah Hadis Nuzul. Maka Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan di buku ini bahasanya nuzul atau turunnya Allah itu la yalzam, tidak mengharuskan ayat surah al-ars fawqahu, tidak mengharuskan ars itu di atasnya, di atas zat Allah taala. Kemudian zat Allah ada di bawah ars. Karena konsekuensi semacam ini adalah karakter makhluk. Dan kita yakini tidak, Allah itu tidaklah serupa dengan makhluk. Bahkan balqad qala Ibnu Taimiyah fi Minhajus Sunnah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, "Wa man dhanna, siapa yang menyangka dari kalangan orang-orang yang bodoh, bahasanya ketika Allah turun ke langit dunia sebagaimana terdapat dalam hadis, nanti dampaknya ars itu di atas zat Allah. Dan bahasanya Allah itu akan terbatas. Allah itu akan terkepung di antara dua lapisan jagat raya. Ya, antara bumi dengan langit. Allah terkepung di tengah-tengahnya." Maka siapa yang mengatakan bahasanya makna Allah turun ke langit dunia itu seperti itu, faqauluhu mukhalifun li ijma'is salaf, maka perkataannya menyelisih kesepakatan salaf, menyelisih Quran dan Sunnah, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di tempatnya tersendiri. Dan di antara hal yang menguatkan apa yang telah aku sebutkan, bahasanya Abu Zahra tidaklah memahami Ibnu Taimiyah, beliau, Abu Zahra, tidak merasa cukup dengan ringkasan beliau yang beliau buat sendiri tentang Ibnu Taimiyah di kitabnya Ibnu Taimiyah. Faqal, Abu Zahra mengatakan, bahasanya Ibnu Taimiyah era berpandangan, bahasanya kata-kata, tangan, turun, telapak kaki, wajah, dan istiwa, itu semua dimaknai dengan makna zahirnya. Walakin bima'anin, akan tapi dengan makna yang layak bagi zat Allah yang mulia sebagaimana telah kami kutip sebelumnya. Maka Abu Zahra tidak merasa puas dengan benarnya pendapat Ibnu Taimiyah ini, ma'anahu, padahal ini adalah yang hak, yang benar, as-sarah, yang jelas-jelas benar. Bal akhadha yaruddu alaihi, mulailah Abu Zahra membantai Ibnu Taimiyah dengan perkataan yang kurus, artinya perkataan yang tidak berbobot, perkataan yang guncang, la ta'ila tahtahu, yang tidak ada manfaatnya. Inilah penilaian yang terbaik untuk perkataan beliau tersebut. Hadza ahsanu ma yuqalu fihi, inilah komentar yang paling enteng paling bagus untuk perkataan Abu Zahra. Faqala aqibahu, setelah mengutip perkataan di atas, setelah perkataan kutipan, setelah mengatakan kalimat di atas, Ibn Taimiyah yara, dan seterusnya, Abu Zahra mengatakan, bamin huna di sini, kita berhenti sesaat, kita renung, merenung sesaat. Anna hadil al-fadha, bahasanya kata-kata ini, tangan dan yang lainnya, diletakkan di makna aslinya untuk hal-hal yang bersifat fisik. Lil ma'anin hisiyah. Dan tidaklah tutlak digunakan dalam makna yang hakiki untuk selain yang bersifat fisik. Jika digunakan untuk makna yang lain, baik makna tersebut adalah satu yang telah diketahui ataukah tidak diketahui, maka kata-kata tersebut telah digunakan tidak pada makna aslinya. Dan wala takunu bihalin, dan sama sekali wala takunu bihalin nal ahwal, dan sama sekali tidaklah digunakan sesuai dengan makna zahirnya. Namun muawwalah statusnya ditakwil. Wa ala dzalika, kalau berdasarkan renungan di atas, jadinya Ibnu Taimiyah itu lari dari takwil untuk terjatuh dalam takwil yang lain. Dia lari dari tafsir majas untuk jatuh dalam tafsir majas yang lain. Itu pendapat Abu Zahra atau perkataan Abu Zahra tentang Ibnu Taimiyah. Dan pendapatnya tentang sifat Allah, tangan dan yang lainnya. Komentar Al-Albani, faqul li bi rabbik, katakanlah kepadaku demi Rabbmu, wahai pembaca yang cerdas, apakah yaqulu hadza, apakah berkata dengan perkataan semacam ini tentang Ibnu Taimiyah, seorang yang berilmu seperti Abu Zahra, fahima yang faham perkataan Ibnu Taimiyah yang dia kutip sendiri lebih dari sekali. Di antaranya perkataan Ibnu Taimiyah, tidaklah mengharuskan kesamaan nama itu kesamaan dalam hakikat sifat. Dan lebih memperjelas hal ini, kutip mana kalau apa yang beliau kutip dari Tadmuriyah karya Ibnu Taimiyah. Annahu qal, Ibnu Taimiyah mengatakan, idza kana minal ma'lumi bidarurah, jika telah diketahui secara pasti, bahasanya di alam nyata ini, ada yang qadim, ada yang dulu tanpa awal, yang dia wajib adanya dengan sendirinya. Kemudian ada yang diada-adakan, yang mungkinul wujud. Wujudnya itu satu hal yang mungkin. Karena bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Fama'lumun, maka diketahui bahasanya wujud ini itu wujud Allah dan wujud ini itu wujud makhluk. La yalzam min ittifaqiha fil musammal wujud, kesamaan keduanya dalam nama wujud tidak mengharuskan wujud Allah semisal wujud makhluk. Namun wujud Allah adalah wujud yang khusus bagi Allah, wujud makhluk adalah wujud yang khusus bagi makhluk. Kesamaan keduanya Allah dan makhluk dalam nama general yaitu wujud tidak mengharuskan kesamaan keduanya dalam nama tersebut, ketika nama tersebut indal idofah disandarkan dan dikhususkan dan dikaitkan dengan pihak tertentu. Fala yaqulu aqil, maka tidak ada orang yang berakal yang mengatakan jika dikatakan kepadanya aras itu ada, kemudian nyamuk itu ada. Gara-gara sama-sama ada, kemudian dikatakan bahwasanya aras itu semisal nyamuk. Dikarenakan keduanya sama, ya sama-sama syai', sama-sama sesuatu, dan sama-sama ada. Maka jika dikatakan Allah ada, makhluk itu ada, maka adanya masing-masing dari keduanya adalah keadaan, adalah ada yang khas untuk masing-masing keduanya. Yang lain tidak membersamainya. Padahal annal isma, bahasanya nama, hakikatan semuanya adalah hakiki untuk masing-masing dari keduanya. Ya, maka tadi yang kita sebut-sebut di sebelumnya, Syaikh Al-Albani membahas tentang Al-Kautsari. Ya, menyinggung tentang Al-Kautsari dan akidahnya. Maka di paragraf ini, di paragraf-paragraf yang tadi telah kita baca, Syaikh Al-Albani melebar membahas seorang alim, seorang ulama bernama Abu Zahra. Ya. Dan beliau ulama, dan Syaikh Al-Albani mengkritik Abu Zahra, menyalahkan Abu Zahra di satu sisi. Ya. Namun patut untuk kemudian kita sikapi ya, secara objektif, Abu Zahra alim dan beliau alim. Ya, beliau seorang ulama dan beliau punya, jadi kita berdasarkan keterangan Al-Albani, beliau punya kekurangan ini dalam masalah membaca Ibnu Taimiyah dan akidahnya. Ini. Namun kesalahannya di satu sisi itu bukan berarti kemudian beliau jadi statusnya orang yang bodoh seperti kita tentunya. Itu ya, itu poin yang ingin kita dudukkan terlebih dahulu. Ya, ketika misalnya satu ulama yang kita yakini sebagai ulama Ahlussunnah membantah satu ulama, ya, bukan berarti ulama yang dibantah tadi otomatis kemudian jadi orang bodoh. Dia tetap ulama di dalam bidangnya, ulama dalam bidang usul fikih dan yang lain. Ya, namun di masalah akidah, ya, beliau mendapatkan kritikan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Albani di sini dan tadi kita baca. Yang tadi gambarannya di awal, ya, maka yang tadi disinggung ada dua buku karya Abu Zahra. Ada bukunya yang berjudul tentang Ibnu Taimiyah, biografi Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian ada bukunya yang lain, judulnya Mazhab Islamiyah, aliran-aliran dalam Islam. Yeah. Di bukunya biografi Ibnu Taimiyah, ya, beliau di awal dinilai oleh Syaikh Al-Albani bagus, objektif. Namun setelah itu beliau kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Albani seakan-akan dia tidak faham Ibnu Taimiyah. Dia tidak faham tentang Ibnu Taimiyah. Karena dan di antaranya tadi terakhir kita baca pendapat Abu Zahra. Bahasanya tangan itu kata beliau tadi. Tangan itu makna hakikinya sesuatu yang fisik. Itu tangan makhluk. Tangan makhluk. Nanti kalau kemudian tidak dipahami semacam itu, maka beliau katakan takwil. Sehingga Ibnu Taimiyah menurut simpulan dari Abu Zahra meninggalkan takwil, tangan dalam artian nikmat atau kekuatan, berpindah kepada takwil yang lain. Padahal tangan itu artinya adalah tangan fisik, manakala tangan tersebut, tangan fisik sebagaimana tangan manusia, manakala tangan tersebut dikaitkan dengan manusia. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan tangan manusia, tidak dikaitkan dengan tangan manusia, maka tidak bisa dimaknai dengan makna fisik. Nanti kalau maknanya demikian, sebagaimana perkataannya Abu Zahra, kalau kita pegangi, mendengar itu sebagaimana mendengar fisik, pakai telinga, gendang telinga, dan seterusnya. Maka nanti seperti kaidahnya musyabihah dan mujassimah. Yang kenapa mereka jatuh dalam musyabihah dan mujassimah? Karena kita tidaklah memahami sifat-sifat Allah kecuali sebagaimana yang kita ketahui di dunia manusia. Kalau itu dianggap itulah makna hakiki, kalau itu dianggap sebagai makna hakiki. Maka jadinya itu sebagaimana akidah musabihah dan mujassimah. Padahal realitanya, realitanya bahasanya sifat-sifat tersebut itu bermakna fisik manakala diidofahkan, dikaitkan dan dilekatkan kepada makhluk. Kalau tidak dilekatkan kepada makhluk dan dikaitkan dengan makhluk, dia tidak bisa langsung bermakna bermakna fisik itu. Sebagaimana tadi dikutip oleh Al-Albani, bahasanya kesamaan nama itu tidak mengharuskan kesamaan hakikatnya dan bentuknya. Karena hubungan sebagaimana juga telah saya jelaskan, hubungan antara nama sifat untuk makhluk dan sama nama sifat untuk Allah, itu memang ada kesamaannya. Kesamaannya dalam aslul makna. Contohnya mendengar. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk itu ada makna bersamanya. Itulah makna ketika tidak dikaitkan dengan pihak manapun. Mendengar ketika dia tidak dikaitkan dengan apapun, itu maknanya menangkap sesuatu yang bisa terdengar. Ketika mendengar ini kita lekatkan kepada manusia, maka nanti kullu sifatin biasa bihi. Setiap sifat itu sesuai dengan apa yang layak bagi pemilik sifatnya masing-masing. Mendengarnya manusia adalah mendengar pakai kuping, pakai kendang telinga, pakai gelombang suara dan seterusnya. Gelombang suaranya harus antara interval sekian dan sekian. Timbul makna fisik semacam itu ketika dinisbatkan kepada kepada manusia. Dan tidak ada makna demikian ketika tidak dinisbatkan kepada manusia. Maka kaedahnya adalah bahasanya yang namanya sifat itu ketika dia tidak dinisbatkan kepada siapapun, itu tidaklah mengarah kepada siapapun. Ketika semata-mata mendengar, ya sudah mendengar saja. Baru kemudian mengkucut pada makna tertentu yang lebih detail manakala disandarkan dan dilekatkan kepada pihak tertentu. Kemudian tadi menarik perkataan Ibn Taimiyah di Tadmuriyah. Yang terakhir kita kutip yang kita tadi baca di halaman 42. Ya, maka Ibn Taimiyah mengatakan bahasanya jagat raya ini ada dua wujud. Wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah itu disebut dengan sebutan wajibul wujudi. Adanya Allah sesuatu yang wajib. Dan dia adalah wujudun binafsihi. Ada dengan dirinya. Tidak memerlukan pencipta. Dan dia adalah wujud yang qadim. Dulu tanpa awal. Itu wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di alam nyata ini, di samping ada wujud Allah, ada wujud makhluk. Wujud makhluk itu mendapatkan label dan nama mumkinul wujudi. Mungkin saja dia ada. Tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakannya, ada. Allah tidak menciptakannya dan tidak mengendaki untuk menciptakannya, ada? Tidak ada. Siapa yang mengingkari ada dua jenis wujud ini? Tentu semua sepakat. Wujud makhluk, wujud Allah. Wujud sang pencipta. Maka diketahui, Allah itu ada, wujud, dan makhluk itu juga ada. Status wujudnya beda. Allah itu wajibul wujud, binafsihi, dan makhluk itu namanya mumkinul wujud. Mungkin wujudnya. Tergantung kehendak Allah. Allah mau menciptakannya ataukah tidak. Maka lihat, Maka dalam masalah ada, Allah dengan makhluk punya titik kesamaan. Sama. Sama-sama sama-sama memiliki sifat ada. Allah punya sifat ada, makhluk juga punya sifat ada. Namun ketika ada itu kita nisbatan kepada Allah, maka itu adalah ada yang khusus untuk Allah. Ada yang khas untuk Allah, yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Gimana itu adanya? Ada dengan status wajibul wujud, wajib adanya. Ketika ada itu kita kaitkan dengan makhluk, matahari, rembulan, manusia, bumi, dan yang lainnya. Maka kalau ketika dikaitkan dengan makhluk, maka adanya adalah ada yang khas bagi makhluk. Yaitu adanya itu mumkinul wujud. Mungkin saja ada jika Allah mengendakinya. Dan mungkin tidak ada jika Allah tidak mengendaki penciptaannya. Maka ada titik kesamaan antara adanya Allah dengan adanya makhluk, yaitu sama-sama ada. Namun sama-sama ada itu bukan berarti sama-sama ada ketika tidak dikaitkan dengan apapun, sama-sama ada itu bukan berarti adanya Allah sama dengan adanya makhluk. Nanti ketika kita kaitkan dengan Allah, maka adanya Allah itu ada yang khas bagi Allah. Adanya makhluk, ya ada yang khas bagi makhluk. Kemudian tadi dikasih contoh ekstrim. Ars itu ada. Nyamuk juga ada. Ketika kita katakan ars itu ada, dan nyamuk itu ada, tidak boleh kemudian kita simpulkan adanya ars sebagaimana adanya nyamuk. Namun apa? Adanya ars ya ada sebagaimana khasnya ars. Itu ada dengan status makhluk yang besar, yang berada di atasnya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Adanya nyamuk ya sebagaimana ada khas nyamuk. Ada yang kecil yang ditaplok dengan tangan manusia bisa mati dan seterusnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Summa 'alaqa Abu Zahra. Kemudian Abu Zahra mengomentari perkataan Ibnu Taimiyah di atas dengan komentar yang memperjelas. Setelah itu Abu Zahra mengatakan, oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata fi hadzal maqam, dalam hal ini Allah menamai dirinya Hayya, zat yang hidup. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Dan Allah namai dan Allah sebut sebagian makhluknya itu punya sifat hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Namun hidupnya Allah tidaklah sama dengan hidupnya makhluk. Karena perkataan Allah, bahasanya nama Allah itu al-hayy, zat yang hidup, adalah hidup yang khusus bagi Allah. Sedangkan firman Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, maka nama zat yang hidup untuk makhluk adalah hidup yang khusus bagi makhluk. Wa innama yarafiqani, dan keduanya hanyalah sama. Idza utliqa, jika keduanya disebutkan. Wajurida, dan dibebaskan anitaksis dari kaitan kepada pihak tertentu. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan Allah dengan makhluk itu punya titik kesamaan, yaitu hidup. Itu manakala hidupnya itu tidak dikaitkan dengan apapun. Tapi kalau hidup itu dikaitkan dengan pihak tertentu, hidupnya Allah, maka otomatis beda dengan makhluk. Ketika hidup itu dikaitkan dengan makhluk, hidupnya makhluk, maka otomatis beda dengan hidupnya Allah. Hidupnya Allah yang tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Ya. Hidup yang seperti ini itu hanya ada manakala hidup tadi dikaitkan dengan Allah. Dan hidup dalam pengertian diawali penciptaan dan diakhiri dengan kematian. Hidup dengan mana semacam ini baru ada ketika hidup tersebut dikaitkan dengan makhluk. Baru ada kesamaan antara Allah dengan makhluk, manakala hidup saja. Tanpa hidup ini dikaitkan dengan Allah ataupun dikaitkan dengan makhluk. Baru di situ ada titik kesamaan. Yang tadi telah kita sampaikan, kesamaan dalam aslul makna. Dasar maknanya. Hidup dia hidup, bukan mati. Gitu. Jadi, misalnya kita katakan dasar makna hidup, itu tidak mati. Dasar hidup itu tidak mati. Nah, Allah itu hidup dalam artian tidak mati, dan manusia hidup dalam artian tidak mati. Itu saja yang sama. Asal makna. Manakala kata-kata ketika sifat itu tidak dikaitkan dengan pihak manapun. Dan ketika sifat ini dikaitkan dengan pihak tertentu, maka akan nanti memunculkan makna khas pihak tertentu. Ketika hidup dikaitkan dengan Allah, muncul makna khas. Makna khas dari hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diawali dengan ketiadaan, tidak diakhiri dengan kefanaan, tidak diselai dengan ngantuk dan tidur. Dan sempurna, jadi menjadi hidup yang sempurna tanpa ngantuk dan tidur. Namun ketika hidup itu dikaitkan dengan pihak tertentu yaitu makhluk, nanti muncul makna khasnya. Yaitu hidup yang diawali dari penciptaan dan nanti akan diakhiri dengan kematian. Diselingi ngantuk dan tidur. Dan bisa ngantuk dan tidur adalah sifat mulia. Sifat bagus untuk makhluk. Karena kalau makhluk itu manusia itu tidak ngantuk dan tidak tidur, maka dia tidak normal. Sakit yang harus kemudian diobati. Tapi kalau dia bisa ngantuk dan tidur, itu artinya sehat. Namun kalau dia tidak bisa tidak ngantuk, tidak bisa tidur, itu namanya abnormal. Maka manusia itu ngantuk dan tidur, maka itu hal yang bagus. Kecuali pas pengajian. Kecuali pas khutbah Jumat. Itu jadi tidak bagus. Karena kalau ngantuknya pas pengajian, nanti berlaku perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anu'asu ingdal ma'idhati minasyaitani. Ngantuk ketika mendengarkan pengajian, itu godaan setan. Apalagi yang tidur, ngantuk saja kata beliau, godaan setan, apalagi tidur, apalagi yang ngorok. Maka lihat, maka sama-sama hidup, ketika dikaitkan dengan pihak tertentu, maka nanti berbeda. Ketika hidup itu dikaitkan dengan Allah, tidak ngantuk, tidak tidur, itu sifat sempurna. Tapi ketika hidup itu dikaitkan dengan manusia, tidak ngantuk dan tidak bisa ngantuk dan tidak bisa tidur, jadi sifat jelek. Maka beliau katakan, innama yattafiqani, hidupnya Allah dengan makhluk itu punya kesamaan, idza utrika, jika kata-kata hidup itu dilepas, wajurida, dan dibebaskan, anittakhasus, dari dilekatkan pada pihak tertentu. Maka baru di situ ada kesamaan. Nah, fahal tajidu, maka apakah anda jumpai, wahai pembaca, jejak dari takwil yang diklaim oleh Abu Zahra fi tafsirihi li hadhil asma'i wal ayat, dalam tafsiran Ibnu Taimiyah untuk nama Allah hidup yang tadi telah kita baca dan untuk ayat-ayat ini. Apakah Ibnu Taimiyah yusarih menegaskan bahasanya sifat-sifat Allah ini seluruhnya adalah hakiki yang cocok bagi zatnya, dan berbeda-beda hakikat sifat tersebut berbeda-beda tergantung perbedaan zat yang memiliki sifat. Maka tentu jawabannya yang kedua, yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahasanya hakikat sifat itu berbeda-beda tergantung zat yang memiliki sifat itu. Akan tetapi anna ma fil amri, akan tetapi anna makana mihan mahsusan, jika zat yang memiliki sifat tersebut bisa diindra karena dia makhluk, maka sangat mungkin kita bisa mengetahui hakikat sifatnya. Lain hanya manakala zat pemilik sifat tersebut adalah gaib, anna tidak bisa kita indra, semacam sifat Allah Ta'ala, demikian juga surga dan neraka, maka kita tidak mengetahui hakikatnya. Dan Ibnu Taimiyah telah membuat banyak contoh yang memperjelas kepada banyak orang masalah yang penting ini. Satu permasalahan, yaitu permasalahan sifat, tidak mengetahui permasalahan sifat ini adalah sebab penting menyimpangnya manusia dalam masalah sifat dari jalan dan akidah salaf. Maka kita semua mengatakan Allah itu ada. Sebagaimana kita katakan makhluk itu juga ada. Dan ada masing-masing dari Allah dan makhluk adalah hakiki, bukan majasi. Bukan majasi. Adanya makhluk itu hakiki, keberadaan makhluk itu hakiki, keberadaan Allah itu juga hakiki. Tidak majasi. Kecuali menurut faham wahdatul wujud. Faham wahdatul wujud mengatakan ada yang hakiki itu adanya Allah. Adapun adanya makhluk itu ada yang majasi. Namun yang benar, adanya semua adalah ada yang real dan hakiki, bukan majas. Makhluk ada, Allah ada. Semuanya hakiki, bukan majas. Namun hakikinya itu tata nasab sesuai dengan zatnya masing-masing. Demikian juga contoh yang tadi dibacakan oleh Ibnu Taimiyah. Kita katakan Allah itu hidup dan saya hidup. Dan hidup masing-masing dari keduanya adalah hakiki. Hidupnya Allah hakiki, hidupnya manusia hakiki. Namun hidupnya hakiki ini tata nasabu sesuai dengan zatnya masing-masing. Wahakata demikian, parada dalika Ibnu Taimiyah konsisten dalam masalah itu untuk semua nama dan sifat Allah. Maka anda jumpai perkataan Syekhul Islam, itu jelas dan jelas, dan memuaskan bagi semua orang yang punya akal pikiran. Maka jika Abu Zahra tidak memahami perkataan Ibnu Taimiyah, dan berdasarkan hal tersebut, beliau nisbatkan kepada Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau berakidah takwil. Dan ini adalah khata'an, adalah penisbatan yang keliru. Maka hadal khatab, masalah ini pada diri Syekh Abu Zahra satu hal yang mudah sekali dinisbatkan pada kesalahan yang lain dalam perkataan beliau yang lewat. Fa innahu idza kana ya'taqidu, maka Abu Zahra jika dia berkeyakinan sebagai berikut yang tadi telah kita baca, bahasanya kata-kata ini yaitu tangan dan sebagainya diletakkan makna aslinya adalah untuk hal-hal yang bersifat fisik. Walatu telak dan tidak gunakan dengan makna hakiki untuk selain yang fisik. Maka jika utliqa disebutkan, digunakanlah kata-kata misalnya tangan, ala ghairiha, pada tangan yang tidak fisik, baik itu tangan yang diketahui atau tidak diketahui, maka kata-kata tangan itu telah digunakan tidak pada maknanya, dan seterusnya. Aku katakan, jika Syekh Abu Zahra meyakini hal ini, fa'ina makna kalamihi, maka makna perkataan beliau, seandainya beliau mengetahui apa yang dia katakan, makna perkataan beliau adalah beliau mendapat Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah, muta'athiran, dalam keadaan terpengaruh dengan ilmu kalam. Yaitu pengaruhnya apa? Wujud makhluk, hidupnya makhluk, ilmu makhluk, istiwanya makhluk, dan yang lainnya, semuanya adalah hakiki. Adapun wujud Allah, hidupnya Allah, ilmunya Allah, istiwanya Allah, dan yang lainnya, yang merupakan sifat-sifat Allah, semuanya majas dan bukan hakiki. Dan konsekuensinya, ingat Abu Zahra tidak mengatakannya, tapi ini konsekuensi dari perkataan Abu Zahra dan perkataan ulama kalam, bahasanya Allah itu tidak ada, tidak hidup, dia tidak tahu, tidak berada di atas ars, dan tidak demikian, dan seterusnya. Ilama hunalika, dan seterusnya. Min asali bama'rufatin, berupa uslub yang telah dikenal, yang dikatakan oleh para ahli filsafat. Dan sebagian orang yang terpengaruh dengan para ahli filsafat, yaitu Mu'tazilah dan para ulama kalam, maka kami katakan hal ini karena Syekh Abu Zahra mengatakan bahasanya kata-kata ini semisal tangan diletakkan dalam makna aslinya untuk hal yang bersifat fisik. Dan kita ingat bahasanya adanya Allah, ilmunya Allah, hidupnya Allah, dan semua sifat-sifat Allah itu tidak bersifat fisik. Wa alaihi, maka berdasarkan perkataan Abu Zahra, fala tutlak alaiha kama qala, maka tidaklah digunakan kata-kata tersebut untuk sesuatu yang non fisik semacam Allah yang gaib, kecuali statusnya majas. Maka apakah beliau merasa aina tuhat bihi kalimatu hadihi, maka kemanakah makna atau arah dari perkataan beliau ini? Maka jika engkau tidak mengetahuinya, maka aku katakan sungguh kami telah mengetahui ada wujud yang hakiki, ada hidup, ada wujud yang wujud fisik, ada hidup yang fisik, ada ilmu yang fisik, ada istiwa yang fisik. Fama hadil asma, maka apa makna dari sifat-sifat ini jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu tidak bersifat fisik? Maka jawabannya innahu la ma'na laha, banyak itu tidak ada maknanya, itu hanya sekedar nama saja bagi Allah. Maka jadilah ini tamaman 100% akidah Mu'tazilah, sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Abu Zahra sendiri tentang Mu'tazilah, sebagaimana yang beliau katakan di bukunya Al-Madahid. Ya, maka di sini disinggung akidah Mu'tazilah. Ya, akidah Mu'tazilah itu mengimani nama tanpa mengimani sifat yang terkandung dalam nama. Maka Allah itu punya nama Al-Hayyu, zat yang maha hidup, namun Allah itu tidak hidup. Allah itu punya nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui, namun dia tidak punya sifat mengetahui. Nah, dari mana Mu'tazilah itu punya akidah semacam ini? Maka tadi dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, maka itu dari logika sebagaimana logikanya Syekh Abu Zahra. Logikanya gimana? Bahasanya ada, hidup, dan seterusnya, tahu, dan sebagainya, itu makna hakikinya adalah yang fisik, yaitu makhluk. Kalau bukan sesuatu yang fisik, yaitu zat Allah, maka dia bukan makna hakiki, namun majas. Kalau dia cuma sekedar majas, apa faedahnya itu dilekatkan pada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sebagaimana kata Mu'tazilah, itu makna itu sesuatu yang tidak ada maknanya. sekedar jadi nama Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi kenyataan dan tidak menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya, yang kita baca di sesi yang ketiga ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.